Orang-orang yang ketika mendengar adzan susah diajak ngaji, jawabane wis tahu. Sugih diajak korban, jawabane korban perasaan. Di hati, kalau Anda punya uang diajak korban, jawabane aku wis korban. Korban opo? Perasaan. Sesuk jenengan susah njaluk duit karo Gusti Allah. Bosok, bosok sono. Ndi to tukang sono iki? Ndi tukang sono? Cekrek. Ayo iki bener ge, Bro. Aku wis kesel suara gontek malah sone ngangu-ngangu. Iki sone bayar apa gratis to? Bayar bosok. Tak dongake sonmu dadi son sing paling gede. Sak RT. Diajak ngaji ora gelem, malah nyanyi. Diajak selawatan dangdutan. Jos matamu. Kaya ngono jerene cinta karo Allah. Padahal dalam hadis qudsi yang lain Allah mengatakan ana ingda dhanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Kowe ngatu ya Allah ngatu. Enak men. Bu. Bu. Adzan itu adalah lagu terindah bagi seorang muslim. Begitu dengar adzan hayya 'alash shalah, itu bukan panggilan muadzin tapi panggilan Allah. Kayak seneng buri cangkeme kembrubuk kayak gitu. Kayak cangkeme corona. Apa karena komunitas rando mempesona. Kalau anak-anak di sini kopi sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Kalau saya sama Habib Ali koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Kan ada undang-undangnya, janda semakin di depan. Janda deh. Hayya 'alash shalah, hei wong adan-adan, ayo sholat. Kok jawabane wis? Coba. Padahal itu adalah suara terindah. Maka saya pernah cerita, saya pernah posting di Instagram saya. Di Instagram apa ora kowe? Lan duwe iki sing di-follow ya akun-akun sing apik, akune Habib Ali, akune Habib Syekh. Oh no, kowe duwe Instagram sing di-follow akune Vanessa Angel. Sing di-follow lo Cinta Luna. Itu kan lah orang, apa wilanang orang, itu orang. Kalau punya akun Instagram, punya Facebook, tolong jadikan medsos sebagai media dakwah untuk menggapai ridho Tuhanmu, bukan sebagai wasilah untuk mendatangkan murka Tuhanmu. Sampai saya bilang, jangan latah dengan medsos. Kalau apa-apa mau tulis di medsos, curhat di medsos, malaikate nganggur. Arep nyatet apa wong kabeh wis mau catet dhewe. Malaikat ora duwe pekerjaan. Sesuk ning akhirat malaikat menghisap awakmu. Uhsubhu. Begitu dihisap malaikate wis ora nggawa catetan. Kowe bangga modar malaikat ora duwe catetan. Begitu teko kamu saya hisap, buktine apa? Buka HP-mu, modar kowe tak kandhani. Wong HP mau tulis ning HP. Apa menolak bulan Ramadan? Oh ngalah. Apa-apa ditulis di Facebook. Gas LPG 3 kg. Foto posting di Facebook awan-awan. Serasa lihat kelapa muda. Atau matamu di katarak. coro di foto, di posting di Instagram. Wow, selasa lihat korma. Ya Allah. Mantan nih. Ibu-ibu yang ngono umur 50 tahun duwe Facebook, jam 10 bengi bojone rung mulih update status. Aku kedinginan nih. Diwaca karo banser langsung komentari tak kancani po. Oh. Aku yo melu komentar cemungut. Beb Ali melu komentar HIKS. Hati-hati nggih. Al-yauma nastimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan akan berbicara. Soale napa? Sakniki wong tumindak dosa paling kathah nganggo tangan, mencaci, menghina, membuli dengan menggunakan jempolnya melalui postingan-postingan di Instagram dan lain sebagainya. Milo sing kudu mau eloni di follow kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah. Ono Gus Baha, ono Gus Nadir Shah, ono Gus Muafiq. Laku wis akeh mas sejuta followerku. Padak wis akeh mas. Follower telu bapakne mbokne adine. Iki sone iki iso dibenerke apa ora to ya. Loh goblok. Iki lah sone elek, aku ngajini mung 10 menit ya. Rasa cerikis di tak sewe cerita. Kau yang ngono wis tua di babi pink menjijikan. Lemu bisa. Rapopo lawamu dilokke lemu. Jawaban rapopo aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Biar generasi ambiar. Nah, ini sing ngarep-ngarep niki, Beb. Lagune cetok Balungan Kere. Langkae yo beda meneh karo lagune. Halo. Pancene kowe babu nuruti simbokmu jare yen ra ninjar oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Salam ala Nabi Muhammad. Adzan itu panggilan saya. Hayya 'alas shalah. Saya pernah nulis di Instagram. Tulisan saya apa? Ada orang yang datang ke rumahnya tukang potong rambut untuk dipotongkan rambutnya. Begitu dipotong, krek. Tukang cukure ngomong, "Mas, jenengan tak kandani." "Napa, Pak?" "Gusti Allah ki ra ono. Allah is nothing. Allah tidak ada." Wong niki kaget. Hati-hati cangkem mulak ngomong. Kowe iki ngomong becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Tone booster, waton muni ndo bose banter. Gajah diblangkoni ora seger. Mosok gajah diblangkoni padha karo Gus Miftah beda. Apa bedanya Gus Miftah karo gajah beda? Gajah kan dase ana belalene. Gus Miftah belalene ana dase. Cie-cie senting bayangke ya. Sorry ya mbak, kamu sama aku beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via Valen, sorry. Akhirnya apa? Orang ini jawab, kok anda mengatakan? Apa lagi? Ngatur-ngatur kiai ya semangatnya. Nyuwun sewu Gus, panitia nyuwun wekdal kagem infak keliling. Wis pengen kabeh pengajianku rampung sengit tahun. Senang ngatur-ngatur. Aku curiga loh. Jangan-jangan kota air pakai mubung gigi nyangonnya. Wah, mendas. Musim. Dan gak sabar. Lagi tak mau kota air pakai mubung bisa mau. Oh dereng, ya engkau. Insya Allah kota infak mubeng jam 4:30. Oke? Apa? Lalu sekat mau sholat ke Habibie kok. Iki lo Sony lo jangan pekok teman. Nah ini pengajian kita orang jalan macam-macam boleh. Oh Sony sing kepenak. Ben Habibie lah sholawatan juga kepenak. Ngono lo. Sholat ngamu. Apa? Oh bon penak, dan gubernur bosok. Begitu orang ini bilang Allah itu tidak ada, orang ini tanya, eh kamu hati-hati ya, mau kenapa kamu ngomong Allah itu tidak ada? Dijawab sama orang tukang potong rambut ini, deloken ya lo, Allah kira ono, bukti apa? Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Allah ketika melihat hal-hal yang demikian? Apa jawaban orang ini? Orang ini terdiam. Sampai akhirnya rambut selesai dipotong, dia mau keluar dari rumah, buka pintu, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Orang sama ngomong kayak Gus Miftah, aku belum ngomong. Kan aku rapi. Oh, butuh jarang mata nih kayaknya. Kapan ya beb? Ini pakai bahasa mereka ini, cacat cilik-cilik dan kemerus-kementus gitu. Ya. Dibilang nguntali semego kayak banget, atau atine ambiar, wih, rupone sangar atine ambiar lah. Disuruh mau rupo galon, tuku bawang kelerum rico, wes kebacut saya mau dianggap panjang. Meling matamu. Akhirnya apa? Dia tidak jadi pulang kembali ke dalam rumah. Apa dia katakan kepada tukang potong rambut? Hei mas, saya ingin jenengan tak kandani. Apa? Ternyata tukang potong rambut itu tidak pernah ada. Loh, kulon ini lah tukang rambut. Apa jawaban orang ini? Jelan kan dengar pemahmu. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Apa jawaban tukang cukur ini? Hei mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa tidak mau datang ke rumah saya potong rambutnya? Apa jawaban orang yang luar biasa ini? Sama mas. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, jomblo gak ketemu jodoh, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah. Maka benar kata Al-Quran, waman a'rodo ang dikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Orang itu kalau hidupnya sempit, susah dan lain sebagainya, bukan karena Allah gak ada, merjo salahmu. Melo santai baik. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Jadilah awake dhewe susah ke, aja nyalahke Gusti Allah. Merjo salahmu dhewe. Waman arodo ang dikri, barang siapa berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isatang dongka, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Nopo-nopo raka benak. Maka kemudian kita diuji oleh Allah dengan apa? Walanabdu wanakum bisya'in minal khawf walju' wanaksim minal amwali wal anfusi wal thamarat wabasiris cobiri. Eh, rungokno, rokok rokok acak cilik. Aku iki kiai kondang ngerang rokok. Kiai NU niku paling serang rokok mong kula. Katakon mbabake, ayo katakon mbabake. Kowe lak bojo golek bojo, seneng sing rokok apa ora? Aku. Kenapa harus bukan tukang rokok yang kamu nikahi? Jelas paru-parunya saja dia jaga, apalagi hatimu. Lo ngapusi matamu, wadimu. Aku dari bayi kan saiki ra tau ngerokok, tapi aku mbela wong rokok. Menurut kula tetep padha kali Kiai NU. Rokok ku hukume ora haram tapi makruh. Wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul wudud ba'da dahar. Kangen cilik ngerokok. Saya itu gak bisa beb, dari kecil saya gak pernah bisa ngerokok. Aku lah umpama gelem ngerokok gratis. Kenane matamu. Delok mulih ra iso ngaceng delok kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Panggilan adzan itu panggilan saya. Cek. Lawis bener ki rasa mau tak ati. Mula tukang sol ki makan ngaji nguyuh cewok. Kowe malah ora cewok, malah tutul-tutul ke tiang listrik. Belalahnya nyetrum ter. Akhire ireng kaya cah iki. Saya itu seneng deh kalau ngaji depan makmum anak-anak muda kayak gini. Ini insya Allah luar biasa. Subhanul yaum rijalul khot. Ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Amin. Aku mau nempel res kondo. Oh, Jawa Timur ini komplit. Kiai Ampuh, ono. Kiai Ngalim, ono. Kiai Quran, ono. Kiai Mambu Dukun, ono. Jawa Timur, komplit pokoknya. Kiai Sepuh, gudangnya Kediri. Delon, ono Kiai Dah, ono Kiai Din. Ono Kiai Anwar Mansur, ono Kiai Kafabi, sopo-sopo. Ono Kiai-kiai Jaduk, oke, Quran, oke. Sing Mambu Dukun, oke. Oh, Kanjeng Dimas taat pribadi. Oh, ya itu sepesa. Piyuk metu duwite. Piyuk metu duwite. Apamu piyuk metu kepete. Aku takoni karo Kiai Jakarta. Gus Miftah bisa menggandakan uang? Gak bisa, biasanya menggandakan istri. Rombokmu mah. Amin. Oke, sing mambu dukun Jawa Timur. Jombang, dukun cilik Ponari. Iya dah. Ponari itu toh banyune didol ning Indomaret, Ponari Sweat. Saiki sing paling kondang dukune sinten? Jeneng Syekh Tinampi. Saya mendatangkan malaikat, saya mendatangkan nabi, matane. Nabi diatur-atur. Nekake malaikat ki ora usah ditekake. Awakmu melu pengajian, melu sholawatan, insyaallah malaikat teko dhewe. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Muga-muga sing awal awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Sing awal bocah kae malaikat Israil. Amin. Mau cerewet wae kok ya Israil. Tapi saya ampun loh, Bib. Dari siang di Pelem dari ikut ngaji lho. Masyaallah. Rupane nganti wae kota infak gitu sih. Jos ya. Patungan ke sebu semua ayu. Merondo anak 15. Apakah kalau kita dipanggil oleh Allah enggak dikasih apa-apa? Ya dikasih kok. Hayya 'alal falah. Hei wong Kediri, ayo kita meraih kebahagiaan. Tegasnya apa? Pengen bahagia gampang krungu adzan salat. Hayya 'alal falah, meraih kesuksesan. Pengen sukses krungu adzan salat. Melaku kondo awakmu lho. Ndablek ki urusanmu, nakal ki urusanmu, tapi aja nglalekke pengetanmu, aja ninggalke salatmu. Mila nyuwun sewu, bocah-bocah mabuk teng Yogja, teng pundi-pundi nika senajan to mabuk kula parani, tetep kula ajak salat. Kula kandha, kowe mabuk aku ora iso nglarang wong cangkem-cangkemmu dhewe. Aku ora usah ngomong haram, kowe ngerti lak mabuk kuwi perkara haram. Kewajibanku orang ngurusi cangkemmu tapi ngajak awakmu supaya orang lalek ke pangeranmu. Mula kula lateng Yogyo niku nyuwun sewu, meh subuh kula keliling. Ketemu bocah mabuk tak parani. Kadang-kadang malah kula dikompasi. Tambahi Gus, oke. Tak tambahi, tapi salate siji. Napa Gus? Engko salat subuh melu aku, nggih. Mabuk, rampung mabuk krungu adzan. Salatu khairum minan. Ayo janji salat, salat. Mula kula niku paling sering ngimami salat wong mabuk. Kula lagi ngimami salat wong normal, kula wegah isin. Tapi lo wong mabuk kula imami. Ayo kowe janji to, mau tak tambahi, tapi saiki gelem salat. Nggih. Salat wudu dhisik malah nguyuh ning wastafel. Ya Allah. Eh salah apa, sing penting melu salat. Akhirnya kula ngelar kloso ning pinggir dalan, bocah-bocah mabuk kula ajak salat. Akhirnya salat le nggih, Mbah. Wong wong mar, mburi kula wong mabuk. Ayo. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kudune amin. Wong mabuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kula niku paling telaten ngurusi wong-wong ngoten. Kula dilok ya akhire karo wong-wong. Miftah ki goblok. Wong mabuk kuwi salate ra tampa karo Gusti Allah 40 dina. Ngopo mau ajak salat? Tak jawab. Ditampa ra urusane cangkemu. Tapi urusane pangeranku. Maksiatmu ki dudu urusanku, bosokmu ki dudu urusanku, tapi kewajibanku ngelekke awakmu marang pangeranmu. Akhirnya bocah-bocah niku kondo, katanya ada hadis kiai, orang yang mabuk salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami yang setiap hari mabuk? Apakah salat kami diterima oleh Allah? Kula jawab, kuwi hadise wong normal, sementara cangkemmu abnormal. Lah nunggu kowe ra mabuk salate kapan? Suwe-suwe Bu isin. Kula wingi ngaji teng Jambi. Ajeng mlebu teng lapangan, kula kebelet ngising. Akhire kula mampir omahe penduduk mergo ning lapangan ora ana WC. Kula mampir omahe warga. Arepe maksudnya bahasa aku mau nyuwun sewu kula badhe ngising lek yo ora. Bos sing alus titik kuwi yo bosok meneh. Kuwi kula ngetai matane. Korene disuku malah dipek. Ayo dege kene, berene, berene. Hei, dene disuku. Iya. Kamu tahu enggak bedanya sepak bola sama kamu? Kalau sepak bola itu kesenangan, kalau kamu kesayangan. Mulai ra iso turu ya teman. Kamu jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa saya selalu mundur dikit, cantiknya kelewatan. Apa? Sangun nih, Allah. Aku durung di sangun nih. Begitu kula mampir teng omah niki nyuwun sewu, kula ajeng numpang teng WC niku. Begitu kula mlebu ruang tamu, kula kaget. Ruang tamu ini kebuak gambar dan foto saya. Wah, sak semua poso ada ngadep, lungguh miring, jengking ngono kan. Rampung kula saking kamar mandi, kula ketemu wong bojone. Kula takon, niki sing pasang gambar kula teng mriki sinten? Bojo kula, Kiai. Bojomu santri? Mboten. Ahli ibadah? Mboten. Lah ngopo pasangane? Bojomu sapa? Bojo kula niku ahli maksiat, mbendengi gaweane mabuk. Tapi ben mulih mabuk jam 2 menjelang subuh niku mesti nonton YouTube pengajiane jenengan. Ngekek-ngekek dhewe ngguyu-guyu dhewe. Wis wong mabuk nonton pengajian. Sakniki alhamdulillah dadi wasilahe bojo kula wis gelem salat senajan to tasih mabuk. Mila jenengan iki nyuwun sewu lek ana wong elek ki aja mau elek-elek. Mau elek-elek ora ndadekke wong kuwi apik. Lah ana wong elek dongakno kirimono Fatihah. Sapa ngerti dadi wasilah dalan wong kuwi pikanto hidayah. Ngono lah kowe apik dhewe yo apik, tapi ora ana manfaate. Wong basa-basa ini ki apa nono? Sing pengajian cangkeme cerewet yo malam kelebon botol kok. Lho kene lho kadane. Ah bapak ambune naga. wis rupane kaya botol. Melu paguyubane pangunci, paguyubane njok ciyu. Mriki malah galau. Ciyu yo ciyu, vodka yo vodka, jerene I love you kok meninggalkan luka. Niku mawon wong mabuk gelem salat kok. Dan akhirnya napa? Karena bola balik salat akhirnya isin karo mabuke. Mila bola balik kula gondo tujuan kula ngaji karo wong nakal niku supaya duwe rasa isin. Al insanu muryanun walibasu taqwa wa zinatul haya. Kalau dia punya malu, itu tanda-tanda dia masih punya iman. Kalau dia punya iman, berarti sebagai orang Islam dia tidak telanjang. Isin, Pak. Kaya kula wingi ngaji teng Jakarta, liwati Kalimalang, ngaji-ngaji teng Cikarang, liwati Kalimalang niku sebantaran Kalimalang isine PS kok. Kula buka mobil ndelala mbak-mbak ngerti kula, langsung bunga, "Gus, mampir." Aku yo mampir. Mergo diampir iki kok. Begitu mampir kula njikok duit ning ATM, kula mlebu ning lokalisasi mbak-mbak PSK niku bengok-bengok, "Selamat datang Gus Miftah Presiden para lonte." Oh. Akhirnya kula kandha, "Iki aku gawa duit, awakmu kabeh tak wene duit, tapi bengi iki awakmu mandek aja nyambut gawe." "Nggih, Mbah, nyawa pakai duit." "Bengi iki mandek ya." "Nggih, bengi iki mandek ya." "Nggih." Kanca-kanca kiai kula niki ngomong ngoten iki. "Walah Gus, Gus Mubadir. Saiki mau kayak duit mandek, sesuk ayo nyambut gawe meneh." Kula kandha, "Pak Kiai, jangan Anda mengatakan mubadir. Yang saya lakukan, saya mengeluarkan uang untuk mereka tidak mubadir. Kenapa? Minimal malam hari ini mereka berhenti dari kemaksiatan. Soal sesoknya bergawe meneh ora urusanku. Tapi saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya, betul?" Oh. "Umpama PSK pengen jadi PSK selama-lamanya, tamune sing emoh. Kan wis tuwa. Ketemu tamune keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluwarsa." "Kowe iki arep ndablek lek aku ora urusan. Sing penting kowe jek gelem mangkat ngaji ning kene, tak dongak kowe dadi wong apik kabeh." "Amin." "Sampun nanti rupa-rupa elek niku sing dadi bupati Kediri yo ta." "Santai wae, lah anake Nabi Adam kae, sing lanang ganteng, sing wedok bojone elek. Lah sing lanang rupane elek, sing wedok ayu. Kan rupamu elek, ana ta? Insyaallah sesuk bojomu remuk." Mila alhamdulillahirrabbilalamin, kula seneng jenengan dalu menika nderek Habib Ali sholawatan. Niki meh bulan Rajab, kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi, "Ra'aitu lailatal mi'raj nahrun ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa adyabu minal miski faqultu li Jibril liman hadha ya Jibril hadha liman sholla alaika fi rajaba." Sing dalu menika sholawatan ikhlas dari Habib Ali, insya Allah sesuk diombeni telaga Kausar sekali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sing datang ke sini karena cintanya dengan Kanjeng Nabi, insya Allah semuanya mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Yang datang sini karena cinta dengan Kanjeng Nabi, sesuk ning surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Sing teko ning kene cinta karo habaib, sesuk ning surga bareng habaib. Amin. Sing teko rene cinta karo kiai, sing ra duwe keturunan kiai, tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Amin. Ayo, katakan. Seneng karo kiai nopo artis dangdut? Pengajian nopo dangdutan? Selawatan nopo dangdutan? Buka didi? Win dangdutan ya. Yo, sepanjang pagi siap-siap, Pak Dengi ngaji. Hau. Obat dulu ya, wira-wiri. Loh, kok nangin pagi, wis? Wis, nasi dong, di panitia rumah no. Infak dianggap selesai. Lalu senang kok kok. Selawatan. Bib, salah lagi, Bib. Enggak, Bib. Sudah tanggap pirin, Bib. Masa ya sing dahar kelangkeng menghabi betok. Ilmune ngono, Beb. Saya ngaji Habibe dahar. Ngopo? Yo gragas mentok iki. Napa? Eh? Apa? Kowe berarti ngongkon Habibie kon ngadeg. Iki infak sewu ngatur-ngatur Habib. Katakan, ibu-ibu seneng Habibie berdiri apa duduk? Itulah Beb, ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Aku lah dihisap karo malaikat menungkan akhir man rabuka aku anak buai Habib Ali. Ayo selawatan. Yowe selawatan. Jero lagu apa? Lagu anjir apa lagu lawas? Kartonnya nama dua janji. Biar aku sebentar suwe-suwe belum mana tau. Ngali tenangan malah suwe-suwe merumah nanti tinggal panu sangsoye putra minusta wanti-wanti aja ngebubur dia lagu apa? Citro selawatan apa? Kowe lungo nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin binil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiya. Ulangi lagi selawat di bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa biya'iha. Tanpa sebab kowe lungo ninggal sholat kamongko sholat tondo syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat koyo mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil qulub wa dawaiha Rana masane aku Budi Tresna anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Lutfi. Kemarin pengajian di Kendal saya bilang, "Mbah, boleh enggak saya anak-anak selawatan seperti itu, selera apa-apa, yang penting akhlaki dijogo ya. Ojo berlebih-lebihan. Yang penting awakmu senang karo pengajian." Saya bilang, "Kenapa pengajian Gus Miftah harus menyenangkan? Karena bagi saya lebih baik orang mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan." Kenapa benar? Luwe apik awakmu melu Habib Ali selawatan daripada dangdutan ning karaoke. Apa kowe karaoke katok rep dibuka? Oke. Selawat meneh. Si mbahe tuwa semangat banget iki. Kartonyo ning ngawi mada janjimu hambro cakaku nuruti angen-angenmu sekabehane wis tak turuti tapi malam lenjani budala mala tak dudui dalane matu kana bela kiri lurus wae rasanya wang sabionmu sing marai tambah bebani diselamati Robi ya Robi sholli ala Muhammad Robi ya Robi sholli alaihi wasallim ya Robi balighul wasilah ya Robi usalil fadilah Robi ya Robi sholli ala Muhammad Robi ya Robi sholli alaihi wasallim Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi wa sallim. Pop. Kelompok ini semangat banget ini. Ya, gua tak sangoni, gua tak sangoni. Kau kebangetan men sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh hawamu. Kau kebangetan men loro hati iki tambah no karo tanggo latihan. Sone wes oleh gantimu wes ra kaco aku merko wes ayo buka ngaji. Tapi kenyataannya pergi salawat. Robi ya Robi soli Muhammad. Robi ya Robi soli lewat salim. Ya Robi malaikat ini langit bengok. Semoga-moga niki tanda tresna kula panjenengan sami kali Kanjeng Nabi. Amin. Lanjut. Bubar. Soalnya lo ngomong kopi kok putih kebiri. Kopi ini sangat. Halo ala Nabi Muhammad. Halo menikah acaranya selawatan kali haul. Nah, pengajian haul akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jam setengah luru. Apa? Kacamata dibuka. Kamu mau selamat sama mataku. Ya Allah, anak gue Alvin ahli hijan. Sabar, sabar. Kalau takut di sabar, itu kan termatasin apa buatan gue seorang. No, sabar, itu nanti matas yang batas mau ke diri. Kamu gak mau menang, kan? Auran, auran. Pun bisa mengajukan kok bisro ya. Lanjut ya, ojo bisro ngaji ojo siro banget gonmu bunga ning alam dunya malah marang la ilaha illallah al malikul Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Berapa kali malaikat mendatangi kita dalam sehari? Lirak-lirak yang biru, peng pitung puluh malaikat Israel mendatangi Anda. Hati-hati, kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Siapa yang nyangka hari ini suaminya Bunga Citra Lestari, umur 40 tahun, badan sehat, awak waras, jantung meninggal. Berasa sombong, li. Gila, mah mudar di sini, gila, tanda-tanda. Gila, ini ngeyel, ini tanda-tanda mudar di sini. Orang suwe, gitu loh, oi. Baik, bitong buluh. Kalau kemudian 24 jam dalam sehari malaikat Israel mendatangi kita 70 kali, berarti dalam 1 jam malaikat mendatangi kita minimal berapa kali? 2 sampai 3 kali. Maka saya pernah nulis satu tulisan, judulnya apa? Hidup itu masih koma, belum titik. Maka buatlah cerita yang indah. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gawe cerita sing apik. Kowe begitu mangkat ngaji derek selawatan Habib Ali, kowe bengok-bengok, ya Nabi salam, malaikatnya delok kowe langsung bengok, wow. Kowe mulai maleng, malaikatnya bengok, wah. Padha karo wong lanang, lak ning dalan delok wong wedok ayu, wow. Mulai ketemu bojone ngiler, wah. Bu, Bu, suami itu lebih sayang anak apa sayang istri? Sayang anak. Suami pergi jauh, di jalan lihat anak kecil yang diingat-ingat anaknya di rumah. Tapi begitu suami di jalan, lihat cewek cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Gus minta matamu wingawur. Tujuh puluh kali. Lirak-lirik marang sira. Goneng lirik malaikat arep jabut nyawa nirong, goneng jabut angen teni dawuwe kan moho mulyo sing banter la. Ajal karo jodoh iki padha-padha pestene pangeran. Tapi jodoh iki ngiri, kan nyuwun sewu, ajal iki ngiri karo jodoh. Soale apa? Menungso rata-rata mikirke jodoh, ora mikirke ajal. Padahal nyuwun sewu, ajal iki tekone murung mesti luweh keri tinimbang jodoh. Buktine akeh wong rung rabi moro-moro mati. Contohnya cakai sing cerewet cangkeme, rana sing ngerti jodoh niku direni karo ajal. Kue nak mentodoh jodoh, kue sanggon-gon diangen-angen karo jomblo-jomblo kae. Bahkan jomblo-jomblo niki nangis becek ketitik Allah ketoro, wes kebaca tak beribik malah ditikung karo kanca. Ah, akhirnya sing wedok dilongke karo cah kuwi mau. Cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya isinya penuh dengan pengkhianatan. Abyar. Pada nyuwun sewu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimu. Sa'uise didawui banjur tandang karo kondo aku iki mongsa dermo koe mati ra kena semoyo ora bakal disemayani mila rasa gaya le wong tua mati pantes sanom pantes urung mesti sing tua luweh mati bisik tinimbang sing nom mila bapak-bapak ning guri kuwi luweh tua daripada aku le nom daripada bapak-bapak kuwi bisa jadi sing mati bapak-bapak kuwi dhisik. Padungake bapak-bapake muga-muga panjang umur. Wong sak donya mati bapak-bapak urip dhewe. Bocah kuwi tak dongake muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Mila durasine wong urip niku mboten suwe. Durasine wong urip niku antara gegem dan bekar. Wong lahir niku tangane gegem, wong mati tangane bekar. Napa wong urip lahir tangane gegem, soale lah bekar rusak dalane. Pun cakar-cakar. Eh, tak kan ibu-ibu sih biasa ngelahir ke. Uang lahir ke ini kok tangannya gegem apa bekar? Bayi lahir ini kok gegem apa bekar? Gegem. Kenapa bayi lahir dalam keadaan menggenggam? Seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Kabeh karpe digenggam, HP digenggam, omah digenggam, emas digenggam, bondo digenggam, tanah digenggam, mobil digenggam, bojone tanggane. Kabeh karpe digenggam. Tapi sak nyuwun sewu sak kuat-kuate awakmu gegem bondo donya wong mati kabeh tangane mbekar. Ora ono wong mati tangane gegem kecuali petinju mati ning ring. Lah iya to lah ngene ning ring mati goblok. Aku mumet ora cak mabuk ngene wae. Gegem. Rasa ini mati juga. Semrawas. Ya semoga-moga gue cuma ayu ya. Kenapa orang mati tangan yang gegem? Nyuan sebekar. Karena sekuat apapun kita menggenggam dunia seisinya pada akhirnya dicolke. Omah dicolke. Mobil dicolke. HP dicolke. Bojo dicolke. Milo-kulo gawe sair. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga kok mara singing kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga salatullah salamullah ala Yenus mati bondora melu bukti ini apa? Bagol helm. Senajan tuh helmnya oke lah mati ndase yo ora nganggo. Kan ora ono mati helm. Bojo ayu wis ana sing nemu sapa? Wong iki. Tak openan. Lha awakmu lah golek bojo rasa ayu-ayu, kowe mati dipek tanggamu. Santai wae, lak bojomu elek, kowe modar ana sing ngambus tak kandhani. Apa meneh bojomu MSC mrongo sak cangkeme. Santai wae, lak bojo elek wae, lak awet, lak elek kuwi awet, lak ayu ora awet. Seayu-ayune wong umur 50 tahun dadi elek, tapi lak bojomu elek subhanallah dari lahir sampai mati tetap elek. Supaya anak bojone ngerti lah mati yo dihauli didongake kaya Pak Kiai Elias iki. Carane piye? Cacile-cile tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono yo ramah amin ketok Bu. Ah telat malaikate minggat. Aku itu lah anaknya dari polisi ya, sewenang mantumu sama polisi matanya mendelik matanya mantumu sama mudin alah-alah mudinnya polisi ya penting, tentara penting, mudin orang kalah penting, polisi mati sih bungkus apa? Mudin, tentara mati sih bungkus apa? Mudin, mudin mati bungkus deh usah tahu nih, mantumu sama mudin pekerjaannya apa? Bungkus jenazah iso, mau mudar tak bungkus lagi ojongannya ayo diamin ke ya bocah cilik diwulang ngaji durung blok mau telat jadi kesungsungan tadi cangkem ku mingkem diulangi ya bareng-bareng ya bocah kesusu ya bocah telat ya krok-krok jadi apa sampai patar no ya diulangi lah cangkem ku mingkem iya amin. Sing tunggu ayat bulan terak tunggu lagi dari kiai. Mantune kiai. Anak turunnya dari kiai. Kamu mau ini nggak bu? Harus sumpah. 15 tahun ngaji baru ini yang paling kesel. Bocah cilik diwulang ngaji. Entene aku minjem kiai. Salah bisa meneh delok wae. Ora kekrek delok. Mule ra iso ngene mung ngene. Enten yo, lakang kampus kiai ku baru amin. Iku aku dadi kiai kok goblok. Rumor-rumor cepat bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, pengajian cangkeme cerewetan. Salatullah, salamullah, alaikum. Duriai api ini ki bukti nih mbah nih mati ya dihauli dongake napa yang penajaran nih dongake wong mati kata sing mati dongake apa ngerti-ngerti ora saya kira saya ngaku dalil macam-macam dalil akli wae awakmu lah lewat kuburan disunake ulu salam apa ora ulu salamnya kepiye assalamualaikum ya ahlal kubur Uluk salam hukumnya apa le? Sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Berarti salammu dijawab ora karo ahli kubur? Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Iya. Ya mlayu dhewe-dhewe. Tapi nyuwun saya mesti najatan jawab salam hukumnya wajib. Ono salam segera kena dijawab. Salamnya sopok, salamnya imam di dalam sholat. Ojo mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Napa wong mati niku jalan didongake? Nggih. Mila wali sang ngambien dia lagu judule turi-turi. Turi-turi putih. Ditandur ning kebon agung. Turi ditandur ning kebon agung. Hana cerere tiba mbo ira kembange apa mbo ira kembange sesuka tak ngirabi tak nyanyi iki kembang kantil manten nyar direng bedeng ana cereret tiba jondel aku kakek cekelan kene. Turi-turi pute siro kapan atu turi wong kuyen wes mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukume sunnah. Sesuai awakmu mati kain kafan rupane pink oleh apa orang? Oleh. Paling malakatnya bengok, wow kincil men. Awakmu seijo wae. Orang takutnya kalau malaikat dikira lontong. Blok langsung. Ditandur niku artine dikubur kebon agung niku artine kuburan supaya ngerti niku kuburan biasanya diwenehi pantok yen pantok siji jenenge tenger kuburan niku patoke loro berarti tenger tenger supaya ora tenger-tenger dikirimi donga ngono napa enten dalile wong mati ning jero kuburan tenger-tenger wonten almayitu fi qabri kal ghoriq al mughawis yang tadiru da'watan talhaqu min abi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idza lafiqat hukana ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Niki dalile wong mati niku njaluk didongaki wa anna hadayal ahya lil amwat karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati adalah addu'a wal istighfar donga lan istighfar. Napa tekan didongaki tekan tawene contoh umpamane sing paling cerewet jenenge sapa iki itu ya wes soim. Mula kirim surat kepada yang terlaknat, terhormat kok terlaknat. Saudara soim, alamat adan, kecamatan umpamane, kecamatan Pare. Murah. Kabupaten Kediri. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat pondok pesantren Orajid Tundan Purwomatane Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos surat kula mangkeke soim. Sing di wonge rupane kaya kipli. Surat kula Pak Pos mangkat saking Yogyakarta teng Kediri. Dugi Kediri, dugi adan-adan kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Yen surat kula ora ditampa soim surat kula bali, yen surat kula bali berarti surat kula ora nyuwun sewu. Yen surat kula ditampa karo soim surat kula ora bali, yen surat kula bali berarti ra ditampa karo soim. Kula tak takon jenengan mau dipimpin Habib Ali kirim surat Fatihah kagem Kiai Ilyas bali napa mboten? Bali napa mboten? Yang boten balik berarti ditompo orang percaya so emotar. Orang no ajarane wong NU tahlilan macam-macam manakipan solawatan orang no dalil ni kurang mungkin kabeh ono dalil. Jadi kan kumpul dalam menikah tahlilan bareng solawatan bareng manakipan bareng istighosan bareng. Apa kata Rasulullah? Layak ngutu kaumun yadkurun Allah azza wajal. Tidaklah sebuah kaum berkumpul malam harinya berkumpul kaumnya orang Kediri. Illa hafadhumul malaika. Tidaklah kecuali tempat itu dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Amin. Mungkin malaikatnya sami rawuh. Muga-muga malaikat rahmat. Amin. Wa ghasiyatuhumur rahmat. Yang kedua, semua yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmatnya dari Allah. Amin. Pak polisi pikantuk rahmat. Tentara pikantuk rahmat. Kula panjenengan sami pikantuk rahmat. Amin. Nomor telu napa? Wa nazalat alaihimus sakinah. Pulang pengajian Allah akan menurunkan kenyamanan di dalam hati kita. Amin. La ono pengajian atimu ora nyaman, sing salah ngajine apa atine? Sing bosok atine tak kandhani. Padha karo wong ngaji niku padha karo wong ngoco. Sing jenenge wong ngoco niku nyuwun sewu, ibu-ibu wedaan nganggo bubur wedak FIFA nomor 4. Wedaan, wedake rung rata, sing diratangke wedake napa kocone sing dianteni? Rawadae sing diratake. Tegese napa lak jenengan ngaji, kula ngaji tersinggung. Niku sing dibenerke atine ora pengajiane. Sing nomor 4, wadzakarohumullah fi man indah. Semua yang hadir malam hari ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Amin Allahumma. Ada apa le? Disebut Pak Jokowi awakmu seneng. Apa meneh disebut Gusti Allah? Sapa sing melu ngaji ke Soim? Sapa kae Habib Ali bin Hasan? Sapa kae Miftah disebut ning alam langit? Tapi aku ingin diceluk Jokowi, aku moh. Soalnya apa? Jenengku Miftah dudu Jokowi. Lah aku diceluk Jokowi, aku ya moh kok jenengku Miftah kok. Ya Jokowi, aku Miftah. Masuk. Mila muka-muka dalu menikah kula panjenengan sami bisa mengambil hikmah dari acara haul ini. Malam hari ini kita mendoakan, besok gantian kita yang akan didoakan. Ini nama mboten? Mati niku saratir aku dituwa, mati saratir aku diloro. Nyuwun sewu, rahasia mati ki ana telu. Siji rahasia cara, loro rahasia waktu, telu rahasia tempat. Cara ne piye ra ana sing ngerti. Nembe nyuting pengajian kesetrum mati yo ana. Orang-orang masih ngerti nembe pengajian keblekan tiang listrik mati ya no. Tapi lah kiai nembe ngisi pengajian mati ra no. Jarang kalau kiai ini mati sih ngaji sopo nomor loro rahasia waktu-waktu ini kapan bengi pantas sore pantas awan pantas isu pantas nomor telu rahasia tempat apa mesti awakmu soim wong Kediri wong adan-adan mati neng adan-adan belum tentu wong adan-adan kaya soim mati neng semampir umpama. Pas ketemu begegek mati apa Gus Mita wong kalasan Yogyo mesti mati di Yogyo belum tentu kula wong kalasan iso mati di kota Mekah umpama. Rana sing ngerti mila kewajibane awake dhewe siji tok alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanun amal. Gawe yo amal sing apik sesuk mati ne mati sing apik. Begitu mati apik Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Fa ya ayyatuhan nafsul mudhmainnah. Napa wong apik matine tenang soale sangune cukup. Ibarat wong numpak motor kanggo helm, nggowo STNK kanggo SIM ning dalan rasane nyaman. Soale nggowo SIM, nggowo STNK nganggo helm, ora ana cegatane malah nantang-nantang polisi cegatan. Dengaran nang cegat, Pak. Soale komplit. Lah awakmu metu ning dalan ora nggowo helm, ora nggowo SIM, mesti tingak-tinguk soale sangune ora komplit. Aduh, cegatan Bruno patung polisi matane matane uang lak sangune komplit napa fa ya ayyatu an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. Apa bedanya radiyah karo mardiyah? Radiyah awakmu seneng ketemu Allah, mardiyah Allah seneng ketemu karo awakmu. Lah kowe seneng ketemu Allah, Allah seneng ketemu awakmu, pasti nyeneng ki. Kan ana kalane kowe seneng karo mbake, mbake ra seneng karo kowe. Nah, iki jenenge kowe karo mbake beda keyakinan, kowe yakin ki mbake yakin ora gelem. Milo cewek ki aja mau mikir banget-banget. Kuwi lho bedane sound system karo cewek. Sound system diragate oke okay, ketok wujude.